الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertemuan kemarin kita mempelajari tentang adab yang ketiga, yaitu apa, Rifki? Nah, hendaknya berakhlak atau bersifat zuhud terhadap dunia. Apa yang dimaksud dengan zuhud yang masyru', zuhud yang disyariatkan? Endak ya Ridwan. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Nah, yaitu perkara-perkara mubah yang berlebihan, yang tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Ya rahmatullah. Man ya'ti bi kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Indah ya Umar. Fima la yang bidari akhirah. Naam. Az-zuhd al-mashru' huwa tarku ar-rawbah fima la yanfa'u fid dari akhirah. Yaitu meninggalkan keinginan atau hasrat pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat di negeri akhir. Apa perbedaannya dengan wara'? Yang dimaksud dengan wara' itu apa? Indah ya Ubay. Nah, tarkuma qad yadurru bidalil akhirah, yaitu meninggalkan perkara yang bisa memadarati dia di negeri akhir. Dan ini kalam yang bagus diingat-ingat kepada Ibnah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini juga sesuai dengan apa yang datang dari pendahulu beliau. Nah, kalam banyak tentang makna zuhud kepada Ibnah. Nah, di antaranya yang sangat persis dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Naam, yaitu perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah yang disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Setelah Abu Sulaiman menyebutkan tentang khilaf para ulama dari sisi mentakbirkan makna zuhud, kemudian beliau mengatakan, wa ana adhabu ila anna zuhda fi tarki ma yushghiluka 'anillahi azza wa jalla. Dan aku berpendapat, aku condong kepada na'am pendapat yang mengatakan bahwasanya zuhud itu fi tarki ma yushghiluka 'anillahi azza wa jalla. Zuhud yaitu pada meninggalkan apa-apa yang menyibukkan engkau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakna dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, yang meninggalkan segala hal yang menyibukkan dari Allah. Kalau sesuatu ikhwan fillah menyibukkan diri kita dari mengingat Allah, maka zuhud adalah dengan meninggalkannya. Dan segala sesuatu yang menyibukkan kita dari mengingat Allah, itulah yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Nah, oleh karena itulah Ibn Rajab rahimahullah setelah menyebutkan perkataan Abu Sulaiman ini dalam Jami'ul Ulum mengatakan, wa hadzal ladzi qala Abu Sulaiman hasan wa huwa yajma'u jami'a ma'ani zuhdi wa aqsamihi wa anwa'ih. Dan yang dikatakan oleh Abu Sulaiman ini bagus, dan itu mengumpulkan semua makna-makna zuhud dan jenis-jenisnya serta macam-macamnya. Berarti apa makna zuhud yang dipilih oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala? Indah ya Zakaria. Tarku ma yushghiluka 'anillahi azza wa jalla. Meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan engkau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dan kemarin juga telah kita ambil, nah bagaimana seseorang bisa zuhud di dunia ini? Ada tiga hal utama, nah yang dibimbingkan oleh para a'immah kita, disebutkan oleh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam Jami' al-Ulum wal-Hikam indah ya Abu Abdul Bab. Nah, yang pertama hendaknya betul-betul mengetahui tentang hakikat dunia, bahwasanya semua kenikmatan yang ada padanya mesti akan lenyap, cepat atau lambat. Kemudian yang kedua, nah, hendaknya betul-betul mengetahui bahwasanya negeri akhirat adalah negeri kekekalan. Nah, yang butuh untuk seorang muslim betul-betul mempersiapkannya. Yang ketiga, bahwasanya apa saja yang Allah telah panggilkan kepada kita, tentunya akan seseorang mendapat ujian. Jadi apa-apa yang Allah sudah panggilkan kepada seseorang, maka dia tidak akan mendapat walaupun dia jelas-jelas mendapat. Nah, yang ketiga, fanifillah, hendaknya betul-betul dia mengetahui dan mengimani bahwasanya zuhudnya dia terhadap perkara yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya tidaklah akan menjadi penghalang. Sebagaimana apa? Semangat dia untuk mendapatkan hal-hal yang tidak Allah tetapkan tidak akan mungkin apa? Menjadi sebab dia mendapatkannya. Atau dengan kata lain, harus betul-betul beriman terhadap takdir. Jangan sampai ketika dia naam ingin bersifat dengan sifat zuhud, menganggap zuhudnya ini menjadikan peluang rezekinya hilang. Tidak. Zuhud seseorang hamba kafirnya terhadap dunia tidak akan menjadi penghalang rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Sebagaimana sebaliknya, semangat, ambisi yang menggembung-gembung dan usaha yang bagaimanapun dicurahkan, dan kalau memang tidak Allah tetapkan dia mendapatkannya, tidak akan dapat. Ini wajib kita yakin ya. Karena seorang kalau sudah pada dirinya terpatri hal ini, nah, tayyib, akan apa? Akan timbul qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan. Nah, dan tidak menjadi orang yang ambisius terhadap perkara duniawi. Karena hakikatnya dunia hanyalah apa tangga untuk kita bisa naam menuju ke akhirat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bimbingkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau itu seorang yang gharib. Apa makna gharib? Indah ya Hamzah. Seorang yang asing. Al-abiru sabil. Apa makna abiru sabil? Orang yang sekadar apa? Lewat suatu jalan, melewati jalan saja. Nah, orang sekadar lewat. Ini bimbingan Rasulullah SAW untuk kita semua ketika di dunia ini. Jadi jangan beranggapan dunia ini adalah tempat menetap kita, tapi jadilah dirinya seperti orang yang asing, nah, yang hanya singgah sebentar kemudian meneruskan perjalanan yang panjang. Sehingga Abdullah bin Umar tatkala mendengar hadis yang mulia ini, beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadir as-subah." Apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Jangan tunggu waktu esok. Dan sebaliknya, "Wa idza asbahta fala tantadir al-masaa." Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk engkau beramal dengan amalan-amalan saleh. Apa yang dimampui dilakukan di waktu itu, lakukan. Karena belum tentu apabila seorang yang berada di pagi hari bisa menghirup udara di sore harinya. Nah, dan perlu kita ketahui bahwasanya zuhud yang hakiki khanifillah yaitu yang bagaimana, siapa yang ingat kalam Ibnu al-Jauzi rahimahullah, naam santa an yatrukad dunya lil ilmi bi haqaratiha bin nisbati ila nafasatil akhirah. Jadi dia meninggalkan dunia karena memang tahu kehinaan dunia, bukan karena tidak mampu. Sebagian manusia memang meninggalkan dunia karena tidak punya. Nah, tapi sebenarnya jiwanya berambisi. Cuman sudahlah. Nah, memang bukan naam tayin, bukan takdirnya. Nah, kemudian memang tidak pantas demikian-demikian untuk dia dapatkan. Dia meninggalkan dunia bukan karena apa? Bukan karena tahu bahwasanya dunia itu hina ketika dibandingkan dengan akhirat. Maka ini bukan naam zuhud yang hakiki. Baik. Dan kemarin kita berhenti pada perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana beliau mengatakan, "Lau ausa ila aqalin nasi sunifa ila zuhad." Seandainya seseorang berwasiat kepada orang yang paling berakal, dalam artian apa? Seorang meninggal punya harta warisan, kemudian menulis wasiat, "Hartaku sepertiga untuk orang yang paling berakal." Siapa ini orang paling berakal? Maka Imam Syafi'i memberikan solusi, ya diserahkan kepada orang yang zuhud, karena mereka lah orang yang paling berakal. Qala Ibnu Jamaah rahimahullah, "Falaita syi'ri man ahaqqu minal ulama bi ziyadatil aqli wa kamali." Naam. Tayyib. "Falaita syi'ri" apa ungkapan? Untuk apa? Untuk menunjukkan apa? Talattuf, yaitu melembutkan bahasa. Nah, betapa benarnya, ya, betapa benarnya perkataan Asy-Syafi'i. Siapa yang lebih berhak? Nah, dari para ulama, nah, untuk apa? Disifati dengan apa? Tambahan akal dan kesempurnaan akal. Dalam artian, mereka lah, nah, orang-orang yang pantas untuk menjadi orang-orang yang terdepan dalam sisi zuhud. Karena para ulama adalah orang-orang yang diberi akal dan diberi pemahaman yang dalam terhadap agama ini. Wa qala Yahya ibn Mu'adz rahimahullah, "Law kanatid dunya tibran yabna wal akhiratu khazafan yabqa, lakana yanbaghi lil 'aqili itharul khazafil baqi 'ala at-tibri al-fani. Fa kayfa wad dunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun baqin." Di sini Yahya ibn Mu'adz ingin memberikan ikhwan fillah penggambaran kepada kita agar kita menggunakan logika yang sehat. Nah, menggunakan akal kita dengan benar. Beliau katakan seandainya saja dunia ini adalah tiber, yaitu tiber adalah apa? Emas. Lempengan-lempengan emas. Yang tentunya nilainya sangat tinggi. Dan jiwa condong kepadanya. Seandainya dunianya adalah lempengan-lempengan emas, tapi apa? Yafna, akan musnah. Akan habis, akan hilang. Wal akhiratu khazaban yabqa. Dan seandainya akhirat itu hanyalah sekedar khazab. Khazab adalah tembikar. Genteng-genteng itu seperti genteng. Yaitu apa? Tanah yang dibakar. Apa nilai dari apa? Dari enam tembikar, yaitu tanah liat yang dibakar, dibandingkan dengan lempengan emas. Tapi ikhwan fillah, lempengan emas itu yafna, akan habis, akan hilang. Sedangkan apa? Tembikar ini yabqa, dia akan tetap ada dan tetap dimiliki. Maka beliau katakan, lakana yambagi lil aqil itharal khazafil baqi ala timril fani. Maka sungguh seyogianya bagi seorang yang berakal untuk apa? Memilih enam tembikar yang enam dia akan tetap, karena itu akan tetap dia miliki, tidak akan hilang, tidak akan habis. Atas lempengan emas, tapi akan habis dan sirna. Ini kalau perbandingannya demikian. Dunia ibarat emas, akhirat ibarat tembikar. Tapi tembikar itu tembikar yang abadi. Maka tentunya orang yang berakal akan memilih sesuatu yang abadi walaupun nilainya rendah, daripada sesuatu yang mulia tapi sekejap saja. Kemudian beliau tutup, fa kaifa wad-dunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun baqin. Lalu bagaimana apabila dunia itu adalah apa? Tembikar yang akan hilang dibandingkan dengan akhirat yang dia itu adalah emas yang akan tetap. Tentunya lebih-lebih lagi bagi orang yang berakal untuk apa? Mengerahkan daya upayanya demi meraih dan emas-emas yang akan tetap tersebut, yaitu untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhir. Ini jelas kan? Dan sungguh perkataan para a'immah, para salaf dalam masalah ini sangat banyak fadilah tentang masalah zuhud. Dan perlu diketahui bahwasanya zuhud yang menjadi patokannya fanifillah bukan penampakan secara zahir. Ada perkataan yang bagus dari Muhaib Al-Makki rahimahullah yang disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Beliau katakan az-zuhdu fid dunya alla ta'sa ala ma fataka minha wa la tafrah bima ataka minha. Zuhud di dunia adalah apa? Engkau tidak merasa bersedih, tidak merasa kecewa terhadap apa-apa yang luput dari perkara-perkara dunia darimu. Ketika luput perkara dunia, sudah mengusahakan sesuatu ternyata luput, belum dia dapat, tidak perlu bersedih, karena yang hilang itu hanya dunia. Wala tafrahu bima ataka minha, dan juga engkau tidak terlalu gembira dengan apa-apa yang engkau dapat dari perkara dunia. Jadi sama saja, engkau dapat ya disyukuri, nah tidak dapat ya disabari. Ini hakikat zuhud. Dan apa tolak ukur kezuhudan seseorang. Oleh karena itulah datang juga perkataan yang semisal yafanifillah. Naam, ketika dikatakan az-zuhdu ya min qawlihi ta'ala likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ini mizannya. Ini yang menjadi patokannya dalam sunat al-hadith. Yaitu kalian tidak apa? Tidak merasa putus asa, tidak merasa bersedih atau kecewa atas apa-apa yang luput dari hal-hal duniawi. Dan juga apa tidak bersuka cita atas apa-apa yang engkau dapat dari perkara dunia. Nah, karena apa kembalinya kepada dua hal, asyukru wassabar. Dan Ibn Uyainah tatkala ditanya tentang zuhud, beliau mengatakan, man idza an'amallahu alaihi ni'matan fasyakaraha wa abtuniya bibaliyatin fasabar fadhalika az-zuhd. Man idza an'amallahu alaihi ni'matan fasyakaraha. Siapa saja yang apabila Allah berikan kepadanya suatu nikmat kemudian dia mensyukurinya. Waktu dia bibaliyatin fasabar, kemudian tatkala dia diuji dengan suatu ujian dia bersabar, musibah, kehilangan na'am apa yang dimiliki, kehilangan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, atau kegagalan dalam usaha yang dilakukan, bersabar. Fadzalika zuhud, maka itulah zuhud. Sehingga apa? Bukan nah, tolak ukurnya pakaian yang buruk dan makanan yang tidak enak. Nah, karena itulah tatkala Abu Bakar Al-Barqani afanibillah bertemu dengan Ibnu Sam'un sebagaimana disebutkan dalam As-Siyar. Al-Barqani mengatakan, qultu li Ibnu Sam'un yauman tad'un nasa ila zuhdi wa talbasu ahlal thiyab wa ta'kulu alyab at-ta'am kaifa hadha. Mungkin sebagian manusia juga keadaannya seperti ini, khalifillah, mengingkari na'am seorang alim. Tatkala apa dia menyeru manusia untuk zuhud, tapi dilihatnya pakaiannya bagus, makannya juga makanan yang enak, bagaimana kamu menyeru zuhud kok masih seperti itu? Sebagaimana juga apa dikatakan oleh Abu Bakar kepada Ibnu Sam'un, engkau menyeru manusia untuk zuhud tapi engkau memakai pakaian yang bagus dan makan sebaik-baik makanan. Bagaimana ini? Faqala, kemudian dijawab oleh Ibnu Sam'un, kul ma yuslihuka lillah fa'alhu idza sanaha haluka ma'allah. Makanlah. Naam atau tayyib afan. Kullu ma yuslihuka lillahi faf'alhu. Kullu ma yuslihuka lillahi faf'alhu. Idza salaha haluka ma Allah. Semua perkara ikhwan fillah yang memperbagus keadaanmu, naam, dan hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Apabila apa? Bagus, nah, keadaanmu bersama Allah Subhanahu wa taala, dalam artian hubunganmu dengan Allah baik, engkau senantiasa taat kepadanya, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan terhadapnya. Nah, kullu ma yuslihuka lillahi faf'al. Semua perkara yang nah memiliki masalah bagimu dan engkau lakukan semata-mata karena Allah, lakukan. Diberi rezeki, nah, untuk bisa beli pakaian yang bagus, nah, pakai. Karena itu juga termasuk ibadah kalau niatannya bagus. Untuk seorang apa? Berhias tatkala mendatangi masjid, berhias tatkala menghadiri Jumat, berhias tatkala menghadiri Id. Ini dilakukan lillah, bukan karena pamer, bukan karena sombong. Tayyib. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya zuhud amalan hati. Oleh karena itulah tidak boleh seseorang mempersaksikan dengan ibadah dia seorang yang zuhud, fulan seorang yang zuhud. Tidak. Hal ini dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani sebagaimana dikutip oleh Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, la tashhad li ahadin bizzuhdi fa inna zuhda fil qalb. Jangan engkau mempersaksikan seorang pun dengan kezuhudan. Karena sungguhnya zuhud itu di dalam hati. Zuhud di dalam hati, kita tidak tahu hakikat hati seseorang. Berarti yang kita bisa hukumi adalah zahirnya. Biasanya orang melihat zuhud kalau apa? Kalau dia pakaian sederhana, maka sederhana ini dan itu saja sudah menghukumi zuhud. Padahal belum tentu. Karena zuhud itu adalah di hati. Tatkala seseorang memang betul-betul apa? Rohbahnya, yaitu keinginannya adalah apa? Segala sesuatu yang bermanfaat bagi akhiratnya. Dan dia tinggalkan hal-hal yang apa? Bermadarat bagi akhiratnya. Serta tidak bermanfaat. Maka apa saja yang halal tapi bermanfaat bagi akhirat, maka apa? Jika dia ambil, nah, tidaklah bertentangan dengan sifat zuhud. Nah, ini hendaknya dipahami dengan baik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang dan terdepan dalam masalah ini. Bagaimana beliau dan memberikan teladan bagi kita semua ketika mensikapi dunia. Adapun perkataan beliau tentang apa? Peringatan dari dunia banyak kan itu. Inna dunya halwatun khadira. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Perhatikan permisalan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan inna dunya halwatun khadira. Dunia itu manis dan hijau. Manis sesuatu yang disukai oleh mulut kita, rasa kita, dan hijau sesuatu yang disukai oleh mata kita. Bisa merasakan dan bisa dipandang dengan nyaman. Ini dunia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala na'am jadikan kalian akhwani fillah sebagai apa? Penguasa di dunia ini. Untuk bisa menikmati apa-apa yang ada padanya. Kemudian Allah melihat bagaimana kalian beramal di dunia. Jadi dunia memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan akhwani fillah sebagai apa? Sebagai tempat kita untuk bercocok tanam. Kemudian Allah lihat bagaimana kita beramal. Maka fakta dunia, jangan sampai kita afani fillah terlalu asik mengecap manisnya dunia dan melihat hijaunya pemandangan dunia, kemudian lupa apa yang menjadi hakikat kita diciptakan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan jangan kita lalai. Karena biasanya kalau sudah merasakan manis dan matanya segar, enggak melupa afani fillah. Fattakum dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah terhadap dunia, wattakun nisa, dan na'am berhati-hatilah terhadap para wanita. Yang merupakan bagian dari dunia yang fitnahnya sangat besar bagi para lelaki. Wa inna fitnata bani Israel kanat fin nisa. Dan sebenarnya fitnah yang menimpa bani Israel dulu yang paling besar adalah pada perkara wanita. Nah, ini hakikat dunia yang memang apa? Terasa manis dan hijau di mata. Cuman di sisi Allah Subhanahu wa taala afani billah tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Nah, karena itu butuh kita betul-betul mengetahui hakikat dunia tersebut. Nah, dan menyabarkan diri apabila Allah Subhanahu wa taala na'am takdirkan dia na'am di dunia ini mendapati kesulitan atau disempitkan na'am sebagian rezekinya. Bahkan bagi orang-orang betul-betul tahu hakikat dunia akan bersyukur. Na'am Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan ittala'tu fil jannah fa ra'aitu akthara ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan di dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Memang orang-orang fakir alhamdulillah mereka lebih dahulu masuk ke dalam surga. Bahkan apa para sahabat yang fakir dan yang kaya, yang fakir lebih dahulu Naam, selama berjarak 40 tahun. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya yawmal qiyamah ila al-jannah bi 40 yawman. Sebenarnya orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin mendahului orang-orang kaya pada hari kiamat menuju ke dalam surga sejarak 40 tahun. Makanya saat itu kaum muhajirin yang mereka namanya muhajir datang dari tempat aslinya menuju tempat hijrah, tidak punya apa-apa, tidak punya lahan untuk bekerja, tidak punya sanak saudara untuk dimintai bantuan. Dan datang tiga orang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dan atau datang tiga orang muhajirin kepada Abdullah bin Amr. Ya Abu Muhammad, inna wallah ma nadziru ala syai'. Wahai Abu Muhammad, sungguhnya kami ini tidak mampu apa-apa. La nafkah wala dabah wala mata, tidak punya nafkah, tidak punya kendaraan, tidak punya apa sesuatu pun. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, jika kamu ingin dan taib, maka kami akan beri kepada kalian apa yang Allah mudahkan. Dan apabila lebih ingin lagi, apa akan kami angkat perkaramu kepada Sultan sehingga mendapatkan pemberian dari Sultan. Diberi pilihan yang terakhir, apabila kalian ingin, kalian bersabar, karena sebenarnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dengan hadis tadi. Maka apa yang mereka pilih, wanitah mereka memilih apa yang di sisi Allah. Fa inna nasbir la nas'alu syai'an. Kalau demikian kami akan bersabar, kami tidak akan minta sesuatu pun demi menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan na'am untuk bisa lebih dahulu mencapai surganya daripada orang-orang kaya. Dan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan apapun. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma fi rafi min syai'in yaquluhu du kabidin illa syatru sya'irin fi rafin li." Rasulullah wafat dalam keadaan tidak ada dan sesuatu pun di rak, ya, semacam apa rak yang ada di rumahku untuk menempatkan suatu barang. Tidak ada sesuatu pun yang mengisi rak rumahku yang bisa apa dimakan oleh sesuatu yang memiliki lambung. Karena dia tidak meninggalkan makanan apapun kecuali syatru sya'ir. Nah, yaitu sesuatu yang sedikit dari apa? Dari gandum. Syatru sya'ir ibarat setengah gandum. Dalam artian gandum yang sedikit. Nah, fa'akaltu minhu hatta tala 'alayya, maka aku pun makan sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dari peninggalan tersebut. Dari gandum yang sedikit. Terus, nah, hatta tala 'alayya sampai apa? Berlangsung waktu yang panjang. Karena barokah. Barokah yang paling kita. Sesuatu yang sedikit tapi bisa apa dimakan dalam jangka waktu yang panjang. Fakil tuhu fakaniya, kemudian mungkin karena Aisyah heran juga, kenapa kok sedikit tapi terus menerus bisa dan dimakan dan habis-habis. Fakil tuhu, maka aku pun takar, setelah ditakar habis. Maka kalau punya sesuatu jangan suka ditakar-takar. Nah, punya beras, jangan sering takar-takar. Sudah, nah diambil saja, minta barokah. Nah, dan ini nah, dan terasa ya kan itu. Nah, ya, tapi kalau tiap hari nah, pembahat tiap hari dilihat bi, ya ini tinggal sedikit ini, besok tidak cukup ini. Sudah apa yang ada diambil. Nah, semoga Allah berikan barokah bisa bertahan lama. Ni Aisyah radhiyallahu anha setelah beliau takar gandum tersebut akhirnya habis. Naam, habis. Padahal sebelum ditakar Afani Filah, beliau pokoknya makan dari situ tidak habis-habis. Nah, sebagian para ulama bersimak demikian. Uang juga kalau tiap hari dihitung-hitung, nah, tak terasa habis. Nah, cepat habisnya. Walaupun namanya dunia ya, mesti akan habis. Cuman yang kita harapkan barokah. Kita harapkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau gak sering hitung ya, ini terasa kaya terus. Kayaknya kemarin duitnya masih banyak. Nah, nas'alullah na'am at-tawfiq was-sadaq. Dan permasalahan juhud memang penting ya, karena untuk kita saling mengingatkan, terlebih lagi di zaman yang sungguh manusia berlomba-lomba untuk dunia, bahkan tidak peduli halal maupun haram. Yang inilah ketakutan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam padanya. Rasul tidak takut kita ini miskin, tidak. Nah, tapi yang dikhawatirkan adalah tatkala kaum muslimin terbuka bagi mereka pintu-pintu dunia. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau, mal faqr akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian wahai umat Muhammad. Naam, walakin akhsha alaikum antum satu alaikum dunia. Kan tapi yang aku khawatirkan yaitu dibukanya bagi kalian pintu-pintu dunia. Karena memang kalau sudah dibuka pintu dunia biasanya lupa. Seorang yang usaha nasi haba, nasi pas-pasan, banyak mengingat Allah, banyak kembali kepada Allah, banyak berdoa, tapi mulai dibuka peluang lebih besar, banyak lupanya. Yang biasanya taklim banyak kosongnya, banyak absennya. Nah, terus demikian Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan jauhkan bagi mereka-mereka yang tidak nah segera kembali. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walakin akhsha alaikum antum satu alaikum dunia. Dibukakan bagi kalian dunia, fatanafasuha kama tanafasuha. Sehingga kalian berlomba-lomba sebagaimana orang-orang dahulu berlomba-lomba, fatuhlikakum kama ahlakatkum. Maka dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Dan ini mujarab. Nah, jangan tanya tentang contohnya. Contohnya begitu banyak dari mereka-mereka yang terpalingkan dari kebenaran, terpalingkan dari peribadatan kepada Allah karena dunia. Nah, sebagian memiliki harta yang melimpah ruah, tidak mendapatkan taufik untuk bisa berhaji. Bahkan sebagian lagi tidak mendapatkan taufik untuk bisa mendatangi salat jamaah, apalagi menurut ilmu. Nasallallahu alaihi afiyata wa salamah. ونسأل الله ألا يجعل الدنيا في قلوبنا وأن يجعلها في أيدينا. Nah, kita meminta kepada Allah untuk tidak dijadikan dunia ini di hati kita, tapi kita memintanya agar dijadikan di tangan kita. Kita meminta dunia fanifina, tapi mintanya agar di tangan kita saja, jangan sampai masuk ke hati kita. Nah, subhanakallah bihamdika.